Ojo nesu-nesu sayangku, ojo tumeh-tumeh cintaku, gawe awak loro cepet tuwa. Mangkane ojo ngresula tak elus-elus kene seliramu, senden no turun neng pundakku, kowe tak usno lan tak cukup. Seneng kowe tekan dodo, tresno jalaran soko kulino, kebacotaku wes raiso lungo. Sangsaya nambah cinta sing tak rasa, ra pengin pedo sampe tuwa. Ojo nesu-nesu sayangku, ojo tumeh-tumeh cintaku, kowe tak resno lan tak cukup. Seneng gue tekan dodo. Tresno jalaran soko kulino, kebacotaku wes raiso lungo. Sangsaya nambah cinta sing tak rasa, ra pengin pedo sampe tuwa. Tresno jalaran soko kulino, kebacotaku wes raiso lungo. Sangsaya nambah cinta sing tak rasa, ra pengin pedo sampe tuwa. Ojo nesu-nesu sayangku, ojo tumeh-tumeh cintaku.